Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dianugerahkan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bermajlis dalam rangka tafaqquh fid din, berusaha lebih memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, terutama ilmu yang paling penting, yaitu ilmu yang terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wa jalla, ilmu yang akan memperbaiki keyakinan kita. Harus kita pahami jemaah sekalian, kalau keyakinan kita baik, maka dengan itulah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahkan itu ibadah yang lebih afdol, yang lebih agung daripada amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Jadi kalau kita belajar akidah, maka kita memiliki keyakinan-keyakinan yang benar, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Harus kita pahami, dengan mempelajari ilmunya dan meyakini akidah yang benar, kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini salah satu cara yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah, mempelajari akidah yang benar dan meyakininya di dalam hati kita. Walaupun orang gak bisa lihat apa akidah kita, karena ini bukan amalan anggota tubuh, tapi amalan hati. Tapi ketahuilah, itu adalah amalan hati yang mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memberikan pengaruh yang besar terhadap amalan anggota tubuh. Amalan anggota tubuh kita sangat dipengaruhi oleh amalan hati. Kalau amalan hati kita rusak karena kesyirikan dan kekafiran, amalan anggota tubuh kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau amalan hati atau keyakinan-keyakinan hati kita rusak, walaupun tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekafiran, itu bisa menyebabkan amalan-amalan anggota tubuh kita berkurang nilainya. Sebagai contoh jemaah sekalian, kaum Khawarij. Kalau kita baca hadis-hadis tentang kaum Khawarij, kita akan berdecak kagum betapa hebatnya ibadah mereka. Betapa hebatnya ibadah mereka. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, tahkiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim. Kalian akan memandang remeh salat kalian kalau kalian bandingkan dengan salat mereka. Maksudnya dari segi kuantitasnya, Khawarij bisa mengalahkan sahabat. Begitu pula puasa kalian dengan puasa mereka. Hebat mereka berpuasa. Dalam riwayat yang lain, begitu pula bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Quran mereka. Dari segi kuantitasnya, mereka bisa mengalahkan sahabat. Tapi jemaah sekalian, bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW mengatakan tentang mereka, kilabun nar, syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Padahal mereka ahli ibadah. Kenapa? Keyakinannya rusak. Keyakinannya rusak. Padahal keyakinan rusak mereka, umumnya orang-orang khawarij, keyakinan rusak mereka bukan terkait tauhid. Bukan terkait tauhid. Maksudnya tidak secara langsung berkaitan dengan Allah. Maka jemaah sekalian, bagaimana lagi kalau orang yang menyimpang dalam perkara tauhid? Apakah tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah atau tauhid al-asma wa sifat? Tentu lebih parah lagi. Khawarij secara umum penyimpangan mereka dalam hal tauhid ada, tapi tidak separah penyimpangan mereka yang lain. Maksudnya tidak sebanyak penyimpangan mereka yang lain. Bukan itu dasar penyimpangan mereka. Dasar penyimpangan mereka adalah mengkafirkan kaum muslimin, memberontak kepada pemerintah muslim, dan menghalalkan darah kaum muslimin. Ini tiga dasar penyimpangan khawarij. Bukan dalam tauhid uluhiyah, bukan pula dalam rububiyah, bukan pula dalam al-asma wa sifat. Tetapi menyebabkan amalan-amalan mereka menjadi kurang bernilai. Walaupun mereka ahli ibadah, tapi kata Nabi SAW, mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Apalagi kalau menyimpang dalam perkara tauhid. Dan umumnya kaum khawarij zaman sekarang menyimpang juga dalam masalah tauhid. Umumnya menyimpang juga dalam masalah tauhid. Jadi jemaah sekalian, kalau penyimpangan itu dalam akidah, dalam keyakinan, walaupun bukan dalam masalah tauhid, itu sudah sangat berbahaya. Apalagi kalau menyimpang dalam urusan tauhid. Dan tauhid yang paling banyak penyimpangannya adalah dalam al-asma wa sifat. Termasuk yang paling banyak penyimpangannya. Inilah jemaah sekalian pentingnya kita belajar, agar kita memiliki keyakinan yang benar, akidah sahihah, dan kita membangun amalan kita di atas akidah tersebut. Dan kita patut bergembira, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Kita bisa belajar, kita bisa menuntut ilmu dan memiliki akidah yang benar. Sebagaimana Allah ingatkan kita, kul bifadlillahi, dalam surat Yunus ayat ke-58, kul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, dengan anugerah yang Allah berikan kepadamu dan rahmatnya, maka dengan itu hendaklah orang-orang yang beriman itu bergembira, karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maksud ayat ini, nikmat hidayah, nikmat ilmu dan amal yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita bergembira, bersukacita dengannya, bersyukur, dan kita yakini itu lebih baik daripada dunia yang kita kumpulkan. Jadi ini nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Oleh karena itu kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Jangan tidur, jangan main HP. HP-nya ditutup selama kajian, kecuali mau mencatat di HP. Tapi mencatat beneran. Jangan buka WhatsApp, jangan buka Facebook. Jemaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad, sebuah kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis para ulama terdahulu, yaitu Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Dan juga kita banyak meringkas dari penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasiah, imam besar Ahlus Sunnah di abad ini. Kita akan memasuki pembahasan zikru ba'di ahadithis sifat, penyebutan sebagian hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kitab akidah, membahas banyak masalah akidah, tapi kita masih berada di bagian awal. Bagian awal cukup banyak bab membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan ini kalau tidak salah pertemuan ke-9. Alhamdulillah semua ada rekamannya. Di bab pertama sekali kita membahas tentang kaidah-kaidah nama dan sifat Allah, dan kita akan selalu kembali kepadanya. Jadi jangan dilupakan pembahasan kaidah-kaidah tersebut, karena kita akan selalu kembali kepadanya. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, wa minas sunnati qawlun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sunnah, maksudnya dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita tabaraka wa ta'ala, yang maha berkah lagi maha tinggi, turun setiap malamnya ke langit dunia. Turun setiap malamnya ke langit dunia. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan, ini adalah sifat Allah yang ke-10 yang kita bahas dalam kitab ini. Jadi sebelumnya kita sudah membahas 9 sifat Allah. Ini yang ke-10. Yaitu penetapan sifat nuzul. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Setiap malamnya. Hadisnya secara lengkap diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhir." Rabb kita tabaraka wa ta'ala, yang maha berkah lagi maha tinggi, turun setiap malamnya ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau malam itu kita bagi 3, maka sepertiga malam yang terakhir, waktu menjelang subuh, mulai dari waktu sahur sampai menjelang subuh, itulah waktunya Allah turun ke langit dunia. Oleh karena itu jemaah sekalian, sholat tahajud lebih afdal di waktu tersebut. Walaupun sholat malam itu boleh saja di awal malam, sebelum tidur kita sudah sholat malam disertai dengan witir. Bisa juga di pertengahan malam, bisa juga di akhir malam. Dan semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan beliau melakukannya di akhir malam. Kebanyakannya beliau melakukan di akhir malam. Karena itu waktu yang paling afdol. Sebab itu adalah waktu Allah turun ke langit dunia. Yaqul, seraya berfirman, "Man yad'uni fa astajiba lahu." Siapa yang berdoa kepadaku, maka pasti aku mengabulkan doanya. Man yas'aluni fa'u'tiyahu, siapa yang memohon kepadaku maka pasti aku berikan permohonannya. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang meminta ampun kepadaku maka pasti aku mengampuni dosanya. Inilah jemaah sekalian hadisnya secara lengkap. Maka dari hadis ini kita bisa memetik pelajaran, itulah waktu terbaik untuk beribadah kepada Allah, yaitu melakukan solat malam, banyak berzikir dan banyak berdoa. Banyak berzikir dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita berdoa sambil makan sahur atau di sela-sela makan sahur di bulan Ramadan, atau sahur untuk puasa sunnah, atau kita berdoa di dalam solat kita, maka itu lebih afdal lagi karena terkumpul beberapa waktu atau keadaan yang mustajab, yaitu sepertiga malam yang terakhir, kemudian di dalam sujud atau setelah tasyahud sebelum salam. Maka yang kita lakukan hendaklah bangun, kemudian solat atau makan sahur, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon apa yang kita inginkan dan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Ini jemaah sekalian yang kita lakukan setiap malamnya. Kalau kita sadari ini, maka kita malu ketika Allah turun ke langit dunia sementara kita hanya tidur saja, seakan-akan kita cuek saja kepada Allah, padahal Allah sudah turun ke langit dunia, sudah mendekat kepada, lebih mendekat kepada kita, kemudian menanti doa kita, permohonan kita dan istighfar kita. Kalau kita tidur saja mestinya kita malu, seakan-akan kita cuek, kita tidak peduli kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita bangun untuk melakukan solat malam atau makan sahur, dan memperbanyak doa, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, begitu pula memohon ampun atas dosa-dosa kita. Ini yang seharusnya kita lakukan, bukan kita mikir ini yang turun Allah beneran atau malaikatnya atau rahmatnya. Nah, inilah jemaah sekalian penyimpangan. Maka nanti akan kita bantah penyimpangan ini. Tapi sebelumnya kita tegaskan terlebih dahulu, wajib kita mengimani Allah turun ke langit dunia. Yang turun adalah Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan berdasarkan ijma' salaf, kesepakatan salaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk imam yang empat, semuanya mengimani Allah turun ke langit dunia, betul-betul turun. Tidak ada yang menafsirkan yang turun itu bukan Allah, tapi rahmatnya. Allah enggak turun, rahmatnya saja. Tidak ada yang mengatakan, baik dari kalangan sahabat maupun ulama ahlus sunnah setelahnya, yang turun itu adalah keputusan Allah, bukan Allah. Tidak pula ada yang mengatakan yang turun itu adalah malaikat, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu termasuk penyimpangan, menyelisihi ijma' salaf. Dan inilah jemaah sekalian pentingnya kita selalu merujuk kepada salaf dalam memahami hadis, dalam memahami hadis. Dan sudah kita sebutkan ucapan-ucapan salaf, dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah, amirruha kama ja'a. Ulama salaf mengatakan biarkan seperti dia datang, tidak boleh kita takwil macam-macam tanpa ilmu, tanpa dalil. Menakwilkannya hanya berdasarkan akal kita, perkiraan kita, perasaan kita, tidak berdasarkan ilmu. Jadi itu menyelisihi manhajus salaf. Baik. Nah, jemaah sekalian, turun itu, turun sesuatu yang dapat dipahami maknanya. Turun adalah kata yang dapat dipahami maknanya, yaitu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas namanya naik. Turun dan naik adalah dua kata yang kita pahami maknanya. Maka kita harus mengimani Allah turun dari atas ke bawah. Tetapi jemaah sekalian, ingat kaidah-kaidah. Kita mengimani turunnya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tidak boleh kita samakan dengan turunnya makhluk. Tidak boleh kita samakan dengan turunnya makhluk. Kembali, ingat kaidah, wajib bagi kita mengimani sifat-sifat Allah tanpa melakukan tahrif dan ta'til. Tahrif menyelewengkan, contohnya menyelewengkan maknanya. Turun, Allah yang turun, dia selewengkan, dia tafsirkan tanpa dalil bahwa yang turun adalah rahmatnya, bukan Allahnya, tapi rahmatnya atau malaikatnya atau keputusannya. Juga tidak boleh melakukan ta'til, mengingkarinya. Juga tidak boleh melakukan takyif, yaitu menggambarkan di benak kita turunnya Allah seperti ini, seperti itu. Juga tidak boleh melakukan tamtsil, menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Contoh jemaah sekalian, orang yang menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk, dia mengatakan kalau Allah turun berarti arsnya kosong, Allah sekarang ada di bawah. Maka orang ini yang mengatakan seperti ini, dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi jangan kita bayangkan seperti itu. Jangan pula kita samakan Allah dengan makhluk turunnya. Kalau makhluk betul, sekarang kita ada di lantai dua, nanti kita turun ke lantai satu, di atas kosong, kita gak di atas lagi. Jangan kita bayangkan Allah seperti itu. Itu turunnya makhluk. Bagaimana turunnya Allah? Kita tidak tahu. Cukup bagi kita mengimani turunnya Allah sesuai keagungan dan kebesarannya. Sampai di situ saja. Jangan kita gambarkan di benak kita, jangan kita serupakan dengan cara turunnya makhluk. Jadi gak boleh kita bayangkan apapun. Yang jelas maknanya turun dari atas ke bawah. Tapi jangan kita samakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Dan juga jemaah sekalian, kalau dikatakan sekarang atas kosong karena Allah berada di bawah, berarti atas dan bawah itu kalau digabung lebih besar dong daripada Allah. Kan gak mungkin. Allah yang maha besar. Kalau kita turun ke bawah dari atas, di atas kosong, karena masjid ini lebih besar daripada kita. Sedangkan Allah maha besar, makhluk seluruhnya kecil sekali. Bumi seluruhnya dan langit seluruhnya kelak akan digulung oleh Allah dengan dua tangannya. Langit digulung dengan tangan kanannya dan bumi seluruhnya digulung dengan tangan kirinya. Itu langit yang tujuh, bukan satu langit. Kecil sekali. Jadi bagaimana mungkin kita bayangkan Allah turun berarti di atas kosong, sekarang Allah ada di bawah. Jadi itu termasuk kita membayangkan tentang Allah tanpa ilmu. Makanya gak boleh kita bayangkan tentang Allah. Insyaallah di bagian akhir penyebutan sifat-sifat Allah dalam hadis, penulis akan menyebutkan tentang apa yang kita bayangkan di benak kita tentang Allah, bagaimana hukumnya. Iya. Jadi empat ini yang harus kita hindari selalu. Tahrif, ta'til, taqyif, dan tamthil. Ini gak usah kita rinci lagi ya, karena sudah kita jelaskan di awal. Kita sudah jelaskan dulu secara terperinci. Iya. juga tidak boleh melakukan tafwid. Tafwid itu artinya dia serahkan maknanya kepada Allah. Sebenarnya itu bagian dari ta'til, yaitu tafwid. Apa itu tafwid? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini enggak boleh. Jadi misalkan dia mengatakan, saya imani hadis-hadis Allah turun ke langit dunia, tapi apa arti turun kita enggak tahu, kita serahkan saja kepada Allah. Itu bukan manhaj salaf. Itu juga bukan manhajus salaf. Ada orang yang salah mengira, mereka menganggap itu manhajus salaf. Iya. Tidak ada. Tidak ada manhajus salaf seperti itu. Karena kata-kata dalam bahasa Arab itu dapat dipahami. Dapat dipahami artinya, dapat dipahami maknanya. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullahu taala, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wassu'alu anhu bid'atun. Istiwa, istiwa Allah dimaklumi, maksudnya maknanya kita tahu, sama dengan turun, maknanya kita ketahui. Jemaah sekalian, kalau maknanya kita enggak bisa tahu, apa gunanya ayat dan hadis sampai kepada kita? Apa gunanya kalau kita enggak bisa ngerti artinya? Kan diturunkan supaya kita pelajari, kita ngerti, kita yakini, kita imani. Bagaimana mungkin kita enggak tahu? Kalau sahabat enggak tahu, apa mereka enggak akan bertanya kepada Nabi SAW? Sahabat selalu bertanya kalau mereka tidak tahu. Kalau mereka segan bertanya, mereka selalu menanti datang Arab Badui. Arab Badui enggak segan kepada Nabi SAW karena kurang adab. Nah, sahabat kan segan, enggak enak mau bertanya. Tapi mereka ingin Arab Badui datang supaya bertanya. Itu sahabat. Kalau mereka enggak tahu, mereka akan tanya. Kalau enggak tanya kepada Nabi SAW, tanya kepada sahabat yang lain. Jadi enggak mungkin maknanya tidak bisa diketahui. Tidak mungkin makna Al-Quran dan Sunnah tidak bisa diketahui. Iya. Hanya saja ada yang diketahui umum, ada yang diketahui khusus oleh di kalangan para ulama. Iya. Jadi kata Imam Malik, istiwa diketahui maknanya, dan ini berlaku untuk semua sifat Allah. Tetapi al-kaifu majhulun. Bagaimana kaifiyahnya, bentuknya, Allah istiwa seperti apa, Allah turun seperti apa, itu tidak kita ketahui. Kenapa tidak kita ketahui? Karena Allah tidak memberitahukan kepada kita. Karena Allah tidak memberitahukan kepada kita. Kemudian mengimaninya wajib, mempertanyakannya, yaitu menanyakan bagaimana sih caranya Allah turun. Kata Imam Malik rahimahullah, itu pertanyaan yang bid'ah, karena dulu sahabat tidak pernah menanyakannya. Baik. Jadi ini yang harus kita hindari dalam beriman kepada sifat-sifat Allah. Tahrif, ta'til, takyif, tamthil, begitu pula tafwid. Jadi maknanya bisa kita ketahui. Adapun bagaimana kaifiyahnya, itu yang kita serahkan kepada Allah. Seperti apa turunnya Allah, itu kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah sekalian, bagaimana membantah orang-orang yang mengingkari turunnya Allah azza wa jalla ke langit dunia ini? Apakah mengingkarinya dengan ta'til atau dengan cara tahrif, yaitu dia selewengkan maknanya. Dia katakan yang turun itu bukan Allah tetapi rahmatnya atau keputusannya atau malaikatnya. Maka kata Syekh, kita bantah mereka dengan tiga rumus yang telah kita pelajari dulu pada pembahasan kaidah. Ingat selalu tiga rumus ini. Ini bisa digunakan untuk membantah semua penyimpangan atau penakwilan yang menyimpang dalam al-asma' wa sifat. Apa tiga rumus itu? Pertama, kita katakan kepada mereka penakwilanmu menyelisihi zahirun nusus, zahirnya dalil, menyelisihi zahirnya dalil. Padahal dalam bahasa Arab pada asalnya kita harus mengambil zahir, nggak boleh kita takwilkan kecuali kita takwil berdasarkan ilmu dengan dalil atau dengan qarinah-qarinah. Ya, pernah saya berikan contoh. Jadi ini kaidah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu pada dasarnya, bahkan bukan hanya bahasa Arab, bahasa kita juga, pada dasarnya kita ambil zahirnya kecuali ada qarinah yang menunjukkan yang dimaksud bukan zahirnya. Contoh jemaah sekalian, kita katakan saya melihat singa. Enggak boleh ditafsirkan, oh maksudnya singa itu orang pemberani. Tidak. Itu harus dipahami singa beneran. Kecuali kalau ada dalilnya. Saya melihat singa di atas mimbar. Nah, dalilnya apa? Di atas mimbar. Berarti bukan singa beneran yang dia maksud nih. Maksudnya orang yang pemberani, ahli pidato, berapi-api, enggak takut dia menyampaikan kebenaran. Jadi bisa ditakwil seperti itu kalau ada dalil. Itu dalam bahasa Arab. Dan mungkin di bahasa kita juga seperti itu. Baik. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, penakwilan kalian bahwa yang turun itu bukan Allah, tapi rahmatnya saja atau keputusannya atau malaikatnya, itu menyelisihi jalan salaf. Bahkan ijma' salaf. Menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak pernah menakwilkan seperti itu. Dan kita sudah tahu bersama hanya ada satu jalan yang benar, selain itu adalah menyimpang. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, kita katakan kepada mereka, penakwilan kalian tidak didukung dengan dalil sahih. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa yang turun itu bukan Allah, hanya rahmatnya saja, hanya keputusannya saja, hanya malaikatnya saja, bukan Allah. Jadi jemaah sekalian, ini tiga jawaban untuk semua penakwilan sifat-sifat Allah yang menyimpang. Ini berlaku umum. Tapi di sifat-sifat tertentu ada tambahan-tambahan jawaban. Nah, di sini Syekh menambah jawaban yang keempat. Syekh menambah jawaban yang keempat. Jawabannya terdapat dalam hadis itu sendiri. Subhanallah jemaah sekalian. Ini sering diingatkan para ulama, ketika golongan-golongan yang menyimpang itu menakwilkan hadis atau menyimpang dalam pemahaman, seringkali jawabannya dalam hadis itu sendiri untuk menjawab mereka. Nah, jemaah sekalian, jawaban terhadap mereka di dalam hadis ini juga ada. Kalau mereka katakan yang turun adalah rahmatnya saja atau malaikatnya atau keputusannya, maka hadis ini membantah mereka. Karena dalam hadis ini dikatakan Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang memohon kepadaku, aku akan beri permohonannya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Itu enggak mungkin rahmat Allah berbicara begitu. Keputusan Allah enggak mungkin berbicara begitu. Itu sifat Allah. Dan tidak boleh jemaah sekalian kita berdoa, ya rahmat Allah, wahai rahmat Allah, wahai keputusan Allah. Enggak boleh. Kita berdoa, ya Allah. Yang bicara begitu pasti Allah. Apalagi kalau ditafsirkan malaikat, lebih tidak mungkin lagi. Malaikat menyuruh kita berdoa kepadanya. Jadi hadis ini membantah mereka. Juga bisa kita tambahkan bantahan yang kelima. yaitu dalil-dalil tentang Allah mendengarkan doa dan mendengarkan pembicaraan seluruh makhluk di waktu yang sama. Allah mendengarkan doa seluruh makhluk di waktu yang sama, dan Allah juga maha mampu berbicara kepada makhluk di waktu yang sama. Tapi Allah lakukan itu satu persatu. Sebagaimana Allah maha mampu melihat semuanya dalam waktu bersamaan. Yang tidur di majelis ilmu, Allah maha melihat. Yang tidur, bangunkan. Ini bisa jadi bantahan, terutama membantah dalil akal-akalan mereka. Apa mereka bilang? Ini contoh jemaah sekalian menolak hadis dengan akal-akalan. Menolak hadis dengan akal-akalan. Lebih sangat disayangkan lagi kalau yang melakukannya dai kondang. Dan lebih dipatut disayangkan lagi, sudah diingatkan, dinasihati, tapi tidak mau rujuk, tidak mau kembali kepada kebenaran, tidak mau meralat video-videonya yang salah yang sudah tersebar, dan bahkan malah bersikap memusuhi terhadap orang yang menasehati, yang meluruskan kesalahannya. Bukan hanya memusuhi, bahkan berprasangka buruk, seperti mengatakan kalau hanya masalah amplop, ya kalian ambil sajalah amplopnya, subhanallah. Ini kan prasangka buruk. Harusnya orang menasihati kita, kita terima dengan lapang dada. Bahkan walaupun caranya buruk, tetap kita ambil. Kalau memang yang dia katakan benar, betul dia salah, tapi kalau dia yang katakan benar, terima apa yang dia katakan. Jadi apa syubhat mereka? Mereka katakan gak mungkinlah kalau Allah yang turun, karena sepertiga malam di muka bumi ini berbeda-beda. Kalau di Lampung katanya masih sepertiga malam, di Papua sudah pagi. Bagaimana caranya Allah turun ke langit dunia sementara permukaan bumi ini sepertiga malamnya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain? Ini contoh jemaah sekalian menolak sifat Allah dengan akal-akalan. Maka apa jawaban kita? Kita katakan, apa susahnya itu bagi Allah? Itu mudah bagi Allah. Itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Sangat mudah. Dan sebagai bantahannya juga, buktinya adalah Allah maha mampu mendengarkan semua doa yang kita panjatkan, bahkan semua pembicaraan kita secara bersamaan dan satu persatu. Secara bersamaan dan satu persatu. Itu Allah maha mampu melakukannya. Terus apa susahnya Allah turun ke seluruh langit dunia secara bersamaan walaupun waktunya berbeda-beda? Apa susahnya? Ketika Allah maha mampu mendengarkan seluruh makhluk berbicara satu persatu bersamaan semuanya. Coba bayangkan jemaah sekalian, kalau kita berdoa harus ngantri satu persatu karena Allah gak bisa mendengarkan kalau semuanya ngomong berdoa, susah jadinya kita berdoa. Tapi itu tidak menghalangi Allah maha mampu mendengarkan semua doa yang kita panjatkan walaupun kita berdoa bersamaan di masjid yang berbeda, di daerah yang berbeda. Mudah bagi Allah. Sebagaimana kelak kita akan dihisab berbicara langsung dengan Allah satu persatu tapi bersamaan. Coba masuk akal tidak itu? Kalau kita hanya dengan akal kita sekarang ini tentu gak masuk akal. Allah akan menghisab kita kelak di akhirat berbicara satu persatu, tapi Allah lakukan bersamaan. Bagi kita manusia itu tidak masuk akal. Kita berhadapan dengan 10 orang, semuanya ngomong, dan kita berdialog dengan mereka 10 orang dengan omongan yang berbeda-beda, dengan masalah yang berbeda-beda. Mungkin tidak? Gak mungkin. Apalagi kalau 100 orang, apalagi kalau tempatnya luas sekali, orangnya banyak sekali, lebih mustahil lagi. Itu kita. Itu kalau kita. Kalau Allah, itu sangat mudah. Begitu pula jemaah sekalian, Allah Maha Mampu turun ke seluruh langit dunia secara bersamaan, walaupun waktunya berbeda-beda. Itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menolak sifat Allah karena akalnya tidak bisa menerima, sebab tidak mungkin katanya Allah turun ke langit dunia secara bersamaan, sementara langit dunia ini berbeda-beda waktunya antara satu daerah dengan daerah yang lain, maka secara tidak langsung dia telah samakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk gak bisa melakukan itu. Kalau dia bilang Allah gak bisa melakukan itu, dia juga berarti telah menyamakan Allah dengan makhluk. Subhanallah. Mereka mengatakan Ahlus Sunnah mengimani sifat-sifat Allah sebagai musyabbihah. Musyabbihah itu artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi sebenarnya mereka sendiri yang menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kalau mereka menolak Allah bisa turun ke langit dunia walaupun waktunya berbeda-beda, karena itu mustahil bagi mereka, gak masuk akal, berarti mereka samakan Allah dengan makhluk. Karena bagi makhluk memang itu mustahil. Gak mungkin kita berada di satu tempat, berada di dua tempat dalam waktu bersamaan. Gak mungkin. Berarti kita samakan Allah dengan makhluk kalau begitu. Jika kita yakini Allah tidak bisa turun ke langit dunia hanya karena alasannya waktu sepertiga malam yang terakhir itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Padahal Allah telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi jemaah sekalian, paling tidak ini 5 jawabannya terhadap orang yang menolak sifat ini. Maka seharusnya yang kita sibukkan adalah berdoa kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir, memohon hajat-hajat kita. Oleh karena itu hajat-hajat kita jangan kita gantungkan, jangan kita mohonkan kepada manusia. Setiap hari Allah turun menanti kita memohon hajat-hajat kita. Begitu pula memohon ampunan dosa. Jangan kita bangun malam lalu kita mikir, ini yang turun Allah beneran? Atau jangan-jangan hanya rahmatnya saja, atau keputusannya, atau malaikatnya saja. Yakin Allah yang turun, seperti yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk berikutnya. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa qawluhu Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya'jabu rabbuka minasyab laisat lahu sabwah. Rabbmu kagum, Rabbmu kagum terhadap pemuda yang bisa mengekang hawa nafsunya. Rabbmu kagum terhadap pemuda yang bisa mengekang hawa nafsunya. Jemaah sekalian, ini adalah hadis yang dikhilafkan ulama apakah hadis ini sahih atau tidak. Kalau tidak salah Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mendhaifkan hadis ini. Tapi para ulama yang mentahkik Musnad Ahmad, mereka mensahihkannya. Jadi hadis ini berbicara tentang sifat yang ke-11 dalam kitab ini, yaitu sifat al-ajab, kagum. Allah memiliki sifat kagum berdasarkan hadis ini. Walaupun hadis ini dikhilafkan ulama, tapi ada dalil-dalil lain selain daripada hadis ini yang menetapkan sifat kagum bagi Allah. Bahkan ada dalam Al-Quran, yaitu surat As-Saffat ayat ke-12, bal ajibta wa yaskharun, bahkan kamu merasa heran atau merasa kagum. Ini dua kata yang maknanya sama kalau kita ambil dari terjemahan bahasa Arab. Al-ajab bisa disebut heran, bisa disebut kagum. Kamu merasa heran akan pengingkaran mereka. Wa yaskharun, dan mereka memperolok-olok. Surat As-Saffat ayat ke-12. Jemaah sekalian, ayat ini ada bacaan lain dalam riwayat lain, yaitu dengan bacaan bal ajibtu, aku yang merasa heran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dari Al-Quran yang menetapkan sifat al-ajab, kagum atau heran. Adapun dari hadis yang sahih, kalau kita katakan hadis itu dhaif, maka ada hadis lain yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang menetapkan sifat al-ajab, kagum atau heran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menceritakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhudun. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya dia berkata, ya Rasulullah, saya sedang kesusahan. Fa arsala ila ba'dhi nisa'ihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada sebagian istri beliau untuk mengambil makanan bagi orang tersebut. Faqalat, walladhi ba'athaka bilhaq ma indi illa ma'un. Istrinya mengirim pesan kepada Nabi SAW, demi Allah yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, saya tidak punya apa-apa kecuali air. Subhanallah jemaah sekalian, ini kondisi kehidupan di masa awal-awal Islam di kota Madinah. Nabi SAW di rumahnya tidak ada apa-apa kecuali air saja. Thumma arsala ila ukhra faqalat mithla dhalik. Kemudian Nabi SAW mengirim utusan lagi ke istri yang lain. Ini enaknya banyak istri ya. Tapi sayangnya istri yang lain pun mengatakan hal yang sama. Sama, enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Hatta kulna kulluhunna mithla dhalik. Sampai akhirnya semua istri beliau mengatakan hal yang sama. Enggak punya apa-apa, hanya air di rumah. Kemudian ya mereka mengatakan yang sama, la walladhi ba'atha bilhaq ma indi illa ma'un. Tidak ada demi yang mengutusmu dengan kebenaran, kami tidak punya apa-apa kecuali air. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, man yudifu hadzal lailata rahimahullah. Siapa yang mau menyambut tamu kita ini malam ini, maka Allah akan merahmatinya. Faqama rajulun minal ansar. Maka berdirilah seorang sahabat Ansar. Faqala ana ya Rasulullah. Lalu dia mengatakan, aku ya Rasulullah, biar aku bawa saja tamu ini ke rumah, nanti makan di rumahku. Karena Nabi SAW tidak punya apa-apa, di rumah beliau enggak ada apa-apa. Baru Nabi SAW tawarkan kepada sahabat. Maka salah seorang sahabat Ansar langsung menyambut. Fantalaqa bihi ila rajulin faqala limra'atihi. Fantalaqa bihi ila rahlihi faqala limra'atihi, hal indaki syai? Maka sahabat ini membawa tamu tersebut ke rumahnya. Sampai di rumah, dia pun berkata kepada istrinya, apakah engkau memiliki makanan? Maksudnya kita masih punya jatah makanan? Qalat la illa kutus sibyani. Kata istrinya, tidak ada lagi kecuali makanan untuk anak-anak kita saja. Qala, maka suaminya pun berkata, fa'allilihim bisyai'in. Kamu bujuk saja mereka, palingkan perhatian mereka dari makanan. Palingkan perhatian mereka dari makanan. Ya, diajak bermain kah, atau mungkin dikasih minum air saja, biar kenyang dengan air. Fa idza dakhala dhaifuna fa'atfihi siraj. Kalau tamu kita sudah masuk, siap-siap matikan lampu. Wa arihi annaha na'kul. Dan tampakkan kepada dia, kita seakan-akan sedang makan. Karena ini cuma cukup untuk dia. Cuma cukup untuk dia saja. Keluarga ini enggak akan makan. Walaupun enggak ada dia, ayah dan ibunya ini pun enggak akan makan, hanya untuk anak-anaknya saja. Fa idza ahwa liyakula faqumi ila siraj hatta tudfiihi. Kalau dia sudah mulai makan, segera kamu matikan lampu supaya dia mengira kita sedang makan juga. Subhanallah. Makanan hanya cukup untuk tamu, supaya tamunya tidak merasa tidak enak, hanya dia yang makan, tuan rumahnya enggak makan, maka mereka pura-pura makan. Supaya enggak ketahuan, lampu di bagian mereka dimatikan. Dan mereka pura-pura makan. Ya. Mungkin apa namanya, sendoknya, piringnya berbunyi, tapi mereka sebenarnya tidak makan. Qala faqa'adu wa akala dhaif. Mereka pun duduk, tamunya makan. Falamma asbaha ghada 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk waktu pagi, sahabat ini pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ajiballahu min sani'ikuma bidaifikuma al-lailatah. Sungguh Allah kagum terhadap perbuatan kalian berdua, yaitu suami istri ini, terhadap tamu kalian berdua tadi malam. Dan jemaah sekalian, ini salah satu kisah yang kemudian turun ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dalam surat Al-Hasyr Allah mengatakan tentang sifat para sahabat, mereka lebih mengutamakan saudara mereka dibandingkan diri mereka sendiri, walaupun apa yang mereka berikan itu sebenarnya mereka butuhkan. Allah puji para sahabat dalam Al-Quran. Begitu seharusnya bersaudara, yang dicontohkan oleh generasi salaf. Dan kata Allah, yang menghilangkan sifat pelit itu karena mereka terpelihara dari sifat itu. Allah memelihara mereka. Dan yang membuat mereka dermawan karena terpelihara dari sifat pelit. Wa may yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terpelihara dari sifat pelit dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik. Jadi jemaah sekalian, yang ingin kita bahas dari hadis ini adalah bagian akhirnya, Nabi SAW mengatakan Allah kagum terhadap perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian. Maka hadis ini menunjukkan Allah memiliki sifat kagum. Tetapi sama dengan hadis sebelumnya, sifat kagumnya Allah tidak sama dengan kagumnya makhluk. Kita harus mengimani Allah memiliki sifat kagum secara hakiki, tapi tidak sama kagumnya Allah dan kagumnya makhluk. Apa bedanya? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, kagum itu ada dua macam, atau heran itu ada dua macam. Yang pertama, keheranan kita yang muncul dari ketidaktahuan kita terhadap sebab-sebab yang membuat kita heran. Muncul dari ketidaktahuan kita, apa sebabnya atau apa yang terjadi pada orang itu, kita tidak tahu apa sebabnya. Iya, mungkin sebagai contoh, ada orang di zaman sekarang, orang di zaman sekarang selalu menjaga pandangan mata. Sampai-sampai dia tidak mau pakai smartphone. Coba misal ke jemaah sekalian, ada gak orang di zaman sekarang? Ada. Karena kebetulan dia juga gak bisa pakai smartphone, tapi dia tahu bahaya smartphone itu untuk menjaga pandangan matanya. Pakai HP jadul saja. Kita pun merasa heran, tapi kita tidak tahu sebabnya. Apa sebabnya dia seperti itu? Apakah dia baca satu ayat? Apakah dia baca satu hadis yang membuat dia sangat takut? Kita bertanya-tanya. Baik, ini enggak mungkin pada Allah. Heran seperti ini tidak mungkin pada Allah. Adapun heran yang kedua, kata Syekh, bukan karena tidak mengetahui sebabnya, tapi karena itu berbeda dari umumnya. Kita heran karena dia berbeda dari umumnya. Maka inilah herannya Allah. Tapi Allah Maha tahu mengapa dia berbeda. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Iya. Jadi kesimpulannya adalah tidak sama kagumnya makhluk dengan kagumnya Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha berilmu. Allah tidak menjadi kagum karena baru tahu ada orang seperti itu. Kalau kita ada orang seperti itu, kita kagum, kita heran karena kita baru tahu. Jadi itu bedanya. Baik, kita tambahkan satu lagi, jemaah sekalian. Kata penulis rahimahullah, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yadhakullahu ila rajulain qatala ahaduhum al-akhar thumma yadkhulani al-jannah. Allah tertawa kepada dua orang. Tertawa kepada dua orang. Salah satu darinya membunuh yang lainnya. Kemudian keduanya masuk surga. Allah tertawa kepada keduanya. Jemaah sekalian, hadisnya secara lengkap itu hadis sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhakullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Allah tertawa kepada dua orang, salah satu membunuh yang lain, tetapi keduanya masuk surga. Bagaimana ceritanya? Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Orang yang dibunuh pertama itu, dia berjihad di jalan Allah, dia terbunuh dalam peperangan tersebut. Summa yatubullahu 'alal qatil. Kemudian pembunuhnya di kemudian hari dia bertobat, lalu Allah menerima tobatnya, lalu dia ikut jihad lagi, fayustashhadu, lalu dia mati syahid. Jadi yang dibunuh dan yang membunuh, dua-duanya mati syahid. Maka Allah tertawa kepada keduanya. Hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Jamaah sekalian, berdasarkan hadis-hadis ini dan juga berdasarkan ijma' salaf sebagaimana sifat sebelumnya, Allah merasa kagum berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dan ijma' salaf, maka wajib kita mengimani tanpa melakukan tahrif, menyelewengkan maknanya, tanpa melakukan ta'til, menolak, tanpa melakukan takyif, menggambarkan seperti apa tertawa Allah, tanpa melakukan tamthil, menyerupakan tertawanya Allah dengan tertawanya makhluk. Makhluk juga tertawa, tapi tidak boleh kita samakan tertawanya Allah dengan tertawanya makhluk. Sebagaimana makhluk juga merasa kagum, merasa heran, tapi tidak boleh kita samakan kagumnya Allah dan herannya Allah dengan kagumnya makhluk dan herannya makhluk. Begitu pula tidak boleh kita masa bodoh, tafwid, tidak mau tahu artinya, serahkan saja kepada Allah. Jadi ini tertawa yang hakiki, namun tidak sama dengan tertawanya makhluk. Baik, jemaah sekalian, bagian akhir penulis berkata, fahada wa ma ashbahahu mimma saha sanaduhu wa uddilat ruwatuhu. Maka inilah diantara hadis-hadis yang berbicara tentang sifat Allah. Dan hadis-hadis yang lain yang semisal dengan ini, yang sanadnya sahih dan rawi-rawinya terpercaya, rawi-rawinya dapat diterima hadisnya, nu'minu bihi, kewajiban kita adalah mengimaninya. Kalau hadis itu sahih, wajib bagi kita mengimaninya. Wala narudduhu, dan tidak boleh kita tolak. Wala najhaduhu, dan tidak boleh kita tentang. Wala nata'awwaluhu bita'wilin yukhalifu zahirahu, dan tidak boleh kita ta'wil dengan penakwilan yang menyelisihi zahirnya. Karena menakwilkan ayat dan hadis enggak sembarangan, ada aturan-aturannya, bukan seperti ucapan manusia. Bahkan ucapan manusia saja enggak boleh kita tafsirkan macam-macam tanpa adanya alasan-alasan yang kuat, apalagi ucapan Allah dan Rasulnya. Wala nusyabbihuhu bisifatil makhlukin, dan tidak boleh kita samakan dengan sifat-sifat makhluk. Wala bisimatil muhdatsin, juga dengan perilaku makhluk tidak boleh kita samakan. Wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala la syabiha lahu wa la nadhir, karena kita sudah tahu bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah dan tidak ada tandingannya, sebagaimana Allah tegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Nah, jemaah sekalian, perhatikanlah kalimat terakhir ini, ada faedah penting sekali. Kata penulis rahimahullah taala, wa kullu ma tukhayyala fi dhihni aw khatara bil bal fa inna Allah taala bi khilafihi, semua yang terhayalkan dalam pikiran kita atau yang terbetik di dalam benak kita, maka Allah berbeda dengannya. Allah berbeda dengannya. Apa maksud kata ucapan beliau, jemaah sekalian? Mungkin muncul dalam benak kita bayangan Allah itu begini, Allah itu begitu, padahal tidak ada dalil yang menunjukkannya. Maka yakinlah, Allah tidak mungkin sama dengan apa yang terbetik dalam khayalan kita. Enggak mungkin. Karena Allah mengatakan, wala yuhituna bihi ilma. Dalam surat Thaha, mereka tidak bisa meliputi Allah dengan ilmu mereka. Enggak mungkin. Berbicara tentang sifat-sifat Allah, itu adalah hal gaib. Dan kita makhluk, kemampuan kita sangat terbatas. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Jadi semua yang terbayangkan dalam hati kita, terbetik dalam benak kita, terkhayalkan dalam pikiran kita, kayaknya turunnya Allah begini, kayaknya tangan Allah bentuknya begitu, maka Allah berbeda. Artinya semua itu tidak ada, semua itu tidak benar, tidak sama aslinya dengan apa yang terbayangkan dalam benak kita tersebut. Tapi jemaah sekalian, kalau yang terbetik dalam hati kita sesuai dengan dalil, harus kita imani. Contohnya kita baca Allah yang Maha Penyayang berada di atas arsy, maka terbayang dalam benak kita arsynya ada di bawah, Allah ada di atas. Itu wajib kita imani karena sesuai dalil. Karena sesuai dalil. Jangan kita bayangkan itu Allah di atas menempel, tidak ya? Atau bentuknya Allah sedang apa di atas? Nah, itu semua bayangan kita yang tidak berdasarkan dalil itu adalah salah. Allah tidak seperti apa yang kita bayangkan. Jadi berbicara tentang Allah hendaklah dengan dalil. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Bismillah. Sedang puasa Dzulhijjah, Qadarullah, pada saat itu sedang bertamu, apakah boleh dibatalkan puasanya atau tetap puasa? Kalau bicara boleh, boleh saja, karena Nabi SAW mengatakan al-mutatawwi amiru nafsihi, orang yang beramal sunnah itu adalah pemimpin dirinya. Maksudnya bebas, suka-suka dia mau teruskan atau tidak. Itu yang tidak wajib. Ya. Apalagi kalau ada maslahat, mungkin kita bisa menyenangkan tuan rumah atau menyenangkan tamu kita sehingga kita ikut makan, berarti ada maslahat besar, maka tidak mengapa insyaallah taala. Ya, wallahu alam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.